بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tohan Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sebab-sebab yang membuat dijarahnya seorang rawi. Kita telah sebutkan tentang Al-Jahalah, kemudian Al-Bid'ah dan Su'ul Hifad. Maka sekarang kita akan masuk kepada Al-Faslul Tsalits, pasal yang ketiga. Ya. Kata al-muallif hafizahullah taala, khabarul ahad, kata beliau. Baik. Al-faslu tsalits, khabaru ahad al-mushtarak bainal maqbul wal mardud. Wa fihi mabhasan. Ya, khabar-khabar yang ahad yang bergabung padanya, ya, antara yang diterima dengan yang tertolak. Jadi yang akan kita bahas ini adalah khabar-khabar ahad yang tidak berkaitan dengan dia diterima atau ditolaknya. Ya. Jadi kita tidak berbicara hadisnya ini sebagai hadis yang sahih atau hadis yang dhaif. Cuma kita berbicara tentang kepada siapa hadis tersebut dinisbatkan. Ya. Kepada siapa hadis itu dinisbatkan. Misalnya hadis yang dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai hadis marfu. Ya. Kadang hadis marfu ada yang sahih, kadang ada yang lemah. Ya, ada yang dhaif. Atau ada hadis yang dinisbatkan kepada sahabat yang kita sebut sebagai hadis apa? Hadis mauquf. Ya, mauquf kepada Abdullah bin Umar atau mauquf kepada Abu Hurairah dan seterusnya. Nah, ini juga bisa. Ada hadis mauquf yang sahih, ada hadis mauquf yang dhaif. Artinya sahih sampai kepada sahabat tersebut, misalnya sahih sampai kepada Aisyah, sahih sampai kepada Abu Hurairah, sahih sampai kepada Abdullah bin Umar. Ada yang tidak sahih, ya. Jadi hadis yang disebutkan kepada Aisyah misalnya, tapi tidak sahih ternyata sanadnya ada kelemahannya, misalnya. Nah, sehingga di sini kita nggak berbicara antara kita tidak berbicara sahih atau tidaknya. Kita hanya berbicara kepada siapa hadis tersebut dinisbatkan. Ya, kalau dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia disebut hadis qudsi. Kalau dia disandarkan kepada Rasulullah, itu namanya hadis marfu. Kalau disandarkan kepada para sahabat, itu namanya hadis apa? Mauquf. Kalau yang di luar itu, ya, yang dinisbatkan kepada tabi'in atau atba'ut tabi'in, ini disebut sebagai hadis maqtu'. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa pembahasan ini tidak berkaitan dengan sahih atau tidaknya sebuah hadis. Berbeda dengan pembahasan mauquf pada bahasan-bahasan sebelumnya. Ya. Bahasan mauquf itu artinya hadisnya tidak sampai kepada Nabi, sampai kepada para sahabat. Kalau ini enggak, memang tidak sampai kepada Nabi, sampai kepada para sahabat. Hanya saja dia bisa sahih, bisa dhaif. Artinya sampainya kepada para sahabat ini, ya, bisa dengan apa? Sanad yang sahih, bisa dengan sanad yang lemah atau sanad yang terputus. Kita enggak berbicara tentang sahih atau tidaknya. Kita tidak berbicara tentang maqbul atau mardudnya. Kita hanya berbicara kepada siapa hadis tersebut disandarkan. Ya, hadis tersebut disandarkan. Baik. Kemudian ada dua pembahasan kata beliau di sini, wa fihi mabhasan. Padanya terdapat dua pembahasan. Baik, pembahasan yang pertama kata beliau, pembahasan yang pertama, al-mabhatsu al-awwal taqsimul khabar binisbati ila man usnida ilaih. pembagian khobar, ya, dinisbatkan kepada siapa khobar tersebut disandarkan. Ya, kepada siapa khobar tersebut disandarkan. Qala al-mabhatsu tsani anwa'un ukhra mutafarriqatun mustarakatun bainal maqbul wal mardud. Kemudian yang pembahasan yang kedua, yakni jenis-jenis yang lainnya. Ya, jenis-jenis yang pembahasannya itu tidak berkaitan dengan siapa yang kepada siapa hadis tersebut disandarkan. Ya. Nanti ada pembahasan tentang al-musnad, al-muttasil, ziyadatul thiqah dan i'tibar wal mutabi wa syahid. Ya, ini pembahasan yang berbeda dengan pembahasan yang pertama. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Ya, taqsimul khabar binisbati ila man usnida ilaih. Pembagian khabar, ya, berdasarkan kepada siapa khabar tersebut disandarkan. Pembagian khabar berdasarkan, ya, kepada siapa khabar tersebut disandarkan. Wa fihi arba'atu matalib. Kemudian pada pembahasan ini ada empat pembahasan lagi. Ya. Yang pertama al-matlabul awal, ya, haditsul qudsi. Yang pertama adalah hadis qudsi. Ini hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujung sanadnya adalah qaulallahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kemudian yang kedua hadis al-marfu'. Hadis marfu'. Ini yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Entah itu ucapan beliau, perbuatan beliau, atau persetujuan beliau, atau sifat beliau. Ketika itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut sebagai hadis marfu', sebagai hadis marfu'. Kemudian yang ketiga, al-matlabus salis, al-haditsul mauquf. Hadis mauquf. Ya. Ini apa yang disandarkan kepada para sahabat. Ya, entah itu ucapan mereka atau perbuatan mereka. Ya, nanti kita akan bahas secara mendetail. Kemudian yang keempat, al-hadithul maqtu'. Hadis maqtu'. Nah, ini yang disandarkan kepada yang selain tiga tadi, ya. Ini di bawahnya para sahabat, entah itu tabi'in atau atba'ut tabi'in. Baik. Sekarang kita bahas yang pertama. Ini kita bahas cepat aja ya, mudah ini soalnya, enggak terlalu sulit kok, gampang. Ya, intinya itu hadis qudsi itu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis marfu ini disebatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mauquf ini kepada para sahabat. Hadis maqtu ini yang dinisbatkan kepada yang di bawah sahabat. Qala al-haditsul qudsi ta'rifuhu lughatan. Al-qudsi nisbatan ilal quds ay at-tuhur. Al-Qudsi ini merupakan penisbatan kepada Al-Qudus yang artinya adalah At-Tuhur, yang suci. Kawa fil Qamus, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qamus. Ya. Eih al-hadithul mansub ila dhatil Qudsiyah wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah hadith yang dinisbatkan kepada zat yang kudus, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah sebabnya mengapa hadis yang dinisbatkan kepada Allah disebut sebagai hadis qudsi. Ya, al-Qudus, ya, ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci. Sehingga hadisnya disebut sebagai hadis qudsi. Ini definisinya secara bahasa. Qala istilahan huwa manukila ilaina anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma isnadihi iyahu ila rabbih azza wajal. Adapun secara istilah adalah apa yang dinukilkan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dinukilkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya, ya, sampai kepada Rabb Azza wa Jal, ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujungnya hadis qudsi ini qala Allahu taala. Ya. Qala Allahu taala. Ya, ya ibadi ini haram tu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, misalnya. Allah mengatakan, ya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku telah haramkan kedzaliman juga pada kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Jadi ujung hadisnya itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya hadis qudsi. Qala al-farqu bainahu wa bainal Qur'an. Sekarang apa bedanya? Kan Al-Qur'an juga dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa beda ya antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Qala hunaka furuqun katsirah asharuha ma yali. Kata beliau, di sana terdapat banyak sekali perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Ya, yang masyhurnya antara lain yang pertama, Annal Qur'ana lafdhu wa ma'nahu min Allah Ta'ala wal haditsul qudsi wal haditsal qudsi ma'nahu min Allah wa lafdhuhu min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza awal. Ya. Yang pertama, ya, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya dari Allah. Ya, lafaz dan maknanya dari Allah. Wal haditsul qudsi ma'nahu minallah wa lafdhuhu min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis qudsi, maka lafadznya itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun lafadznya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ini perbedaan yang pertama antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Kemudian yang kedua, annal qur'ana yuta'abbadu bitilawatihi wal haditsul qudsi la yuta'abbadu bitilawatihi. Kemudian perbedaan kedua antara hadis qudsi dengan apa? Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an itu ya, membacanya adalah ibadah. Ya, membacanya adalah ibadah. Dengan mentilawahi Al-Qur'an, kita telah melakukan ibadah. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah ya falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan ya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ini kalau kita membaca Al-Qur'an, jadi dapat pahala. Qala wal haditsul qudsi la yuta'abbadu bitilawatihi. Ya. Adapun hadis qudsi tidak dijadikan sebagai ibadah, membacanya tidak dijadikan sebagai ibadah. Ya. Jadi dia tidak dijadikan sebagai ibadah sebagaimana dibacanya Al-Qur'an. Baik. Kemudian yang ketiga, annal Qur'ana yushtaratu fi thubutihi tawatur wal haditsal qudsi la yushtaratu fi thubutihi at-tawatur atau fi thubutihi at-tawatur. Al-Qur'an itu dipersyaratkan ya. Untuk menetapkan Al-Qur'an harus dengan riwayat yang mutawatir. Harus dengan riwayat yang mutawatir. Ini kalau Al-Qur'an. Wal haditsul qudsi la yushtaratu fi thubutihi tawatur. Berbeda dengan hadis qudsi ya, tidak dipersyaratkan ya dalam menetapkannya harus dengan riwayat yang mutawatir. Ya, dengan hadis ahad saja ya sudah cukup untuk menetapkan hadis qudsi tanpa harus diriwayatkan dengan riwayat yang mutawatir. Ya. Ini perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis dengan Al-Qur'an. Ya. Dan masih banyak lagi beda-beda yang lain ya, perbedaan yang lain, misalnya Al-Qur'an ya kita baca dalam salat. Ya, kita baca dalam sholat. Kalau hadis qudsi kita baca dalam sholat kita, batal sholat kita. Ya, misalnya setelah Al-Fatihah baca hadis qudsi ya. Ya ibadi inni zalamtu ya inni haramtu zulma ala nafsi. Ya, wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhallamu. Misalnya. Ya, batal sholatnya. Ya. Ini contoh yang juga menjadi apa perbedaan antara hadis qudsi dengan ayat Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya kata beliau, adadul hadis al-qudsiyah. Jumlah hadis qudsi, ada berapa hadis qudsi? Ya. Kata beliau, wal ahaditsul qudsiyah laisat bikatsirah binisbati li adadil ahadits an-nabawiyah. Jumlah hadis qudsi tidaklah banyak kalau dibandingkan dengan jumlah hadis an-nabawi. Ya, Kalau dibandingkan dengan hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jumlah hadis qudsi ini sedikit. Ya, jumlah hadis qudsi ini sedikit. Ya, Al-Imam Al-Munawi mengumpulkan itu sekitar 200-an. Ya, 270 sekian hadis qudsi. Jadi jumlahnya kalau dibandingkan dengan hadis An-Nabawi, ya sedikit sekali. Hanya berapa persennya saja. Kemudian kata beliau, wa adaduha hawali atau hawala mi'atai hadis. Dan jumlahnya itu sekitar 200 hadis kata beliau. Ya, benar tadi yang dibilang Imam Al-Munawi, ya ketika menghitungnya, mengumpulkannya sejumlah berapa tadi? 270 sekian hadis. Ya. 270 sekian hadis, hadis qudsi. Qala misaluhu. Nah, sekarang contoh hadis qudsi. Qala marwahu Muslimun fi sahihih an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa anillah tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku. Wa ja'altu bainakum muharrama, dan aku telah jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu. Oleh karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Janganlah kalian saling menzalimi." Ini hadis qudsi. Ya, kembali kepada definisi yang ada di atas tadi, hadis qudsi adalah apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya Azza wa Jal. Ya. Ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi marwa anillah. Baik, ya. Beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis qudsi. Paham ya? Mudah insyaallah, ini enggak terlalu sulit. Hadis qudsi, gampang. Qala siyagu riwayatihi. Ya. Bagaimana bentuk periwayatannya? Li rawil hadis al-qudsi sighatani yarwil haditha bi ayyihi masya. Ya. Dalam meriwayatkan hadis qudsi, ini ada dua bentuk. Ya, yang terserah seorang rawi ingin menggunakan bentuk yang mana. Ya. Bentuk yang pertama, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam firma yarwihi an rabbihi azza wajal. Ini rawi mengatakan, ya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya azza wajal. Jadi apa? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meriwayatkan dari Rabb-nya Azza wa Jal. Ini bentuk yang pertama. Ini bentuk yang pertama ketika seorang rawi menyampaikan hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbihi Azza wa Jal. Qala au qala Allahu ta'ala fima rawahu anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga dia sampaikan dengan format Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada dua bentuknya ya ikhwan, ya, bentuk periwayatan, ya, bentuk periwayatan hadis qudsi. Rawinya mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma yurwihi an rabbihi azza wajal. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam apa, tentang apa yang dia riwayatkan dari Rabb-nya Azza wa Jal. Atau format yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dari mana? Harus ada Rasul sallallahu alaihi wasallamnya. Kenapa? Karena enggak ada yang bisa meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semulia-mulianya sahabat, ya, setinggi apapun derajat mereka, tidak ada yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus melalui siapa? Rasulullah. Makanya qala Rasulullah fima yarwihi an rabbihi azza wajal. Ya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, atau format yang kedua, qala Allahu taala fima rawahu anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan terakhir berkenaan dengan hadis qudsi. Qala asyharul musannafati fih. Ya, karya tulisnya para ulama yang masyhur dalam bab ini. Ya. Di antaranya adalah kitab Al-Ittihafat As-Sunniyah bi Ahaditsil Qudsiyah. Karya Abdul Rauf Al-Munawi. Abdul Rauf Al-Munawi. Ya. Ini kitab yang mengumpulkan, kata beliau, 272. Ya benar kita bilang tadi. 272 hadis qudsi dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab beliau. Ya, Al-Munawi ini di timur tengah sana ya. Jangan dikira Al-Munawi ini di Muna. Pulau Muna, dekat Pulau Buton sana ada Pulau Muna ya. Sebagian kawan-kawan nisbatnya Al-Munawi dari Muna. Ya. Tapi ini di timur tengah sana. Saya enggak tahu pastinya di mana, tapi Al-Munawi ini bukan orang Buton ya, bukan orang Sulawesi. Al-Munawi. Baik. Ini yang berkaitan dengan apa? Dengan hadis qudsi. Mudah insyaallah. Ya. Yang penting antum tahu hadis qudsi itu adalah hadis yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia memiliki beberapa perbedaan dari Al-Qur'an dan jumlahnya tidaklah banyak. Hanya sekitar 272 hadis. Qala hafizahullah taala. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-marfu'. Qala al-marfu' lugatan ismu maf'ulin min fi'li rafa'a tidwadha'a. Ya. Hadis marfu'. Marfu' itu adalah isim maf'ul dari fi'il rafa'a. Rafa'a barakallahu fikum artinya mengangkat. Didwadha'a, wadha'a ini meletakkan. Rafa'a mengangkat. Ya. Ka'annahu sumiya bidzalika linisbatihi ila sahibil maqamir rafi', wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis marfu' disebut sebagai hadis marfu'? Karena dia dinisbatkan kepada yang memiliki ketinggian. Ya, kedudukan yang tinggi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya disebut sebagai hadis marfu. Hadis marfu. Ya. Qala istilahan huwa ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Adapun secara istilah, hadis marfu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik itu berupa ucapan min qaulin, baik itu berupa ucapan au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau persetujuan, au sifatin atau sifat. Jadi ada berapa ya, ikhwan? Ada 4. Yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Yang pertama adalah ucapan, yang kedua perbuatan, yang ketiga persetujuan, yang keempat sifat. Nah, ketiga empat perkara ini disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan bahwa itu adalah hadis yang marfu. Nabi berkata demikian dan demikian, marfu berarti. Ya. Nabi melakukan demikian dan demikian, marfu' berarti, ya. Atau dilakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkari, marfu' berarti. Berarti ini apa? Takrir, persetujuan dari beliau alaihi salatu wasallam. Baik. Atau sifat, Ya, misalnya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak demikian dan demikian. Ya, sifatnya terbagi menjadi dua kata para ulama. Ya, pertama sifat khulqiyah, yang kedua sifat khuluqiyah. Yang pertama sifat fisik beliau. Misalnya beliau orangnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, orangnya sedang. Wajah beliau bulat. Ya, rambut beliau sepundak. Ya. Kemudian di punggung beliau ada tanda kenabian. Nah, ini sifat-sifat fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau berjalan cepat misalnya. Ya, beliau berjalan cepat. Kalau berjalan cepat beliau alaihi salatu wasallam. Nah, ini sifat-sifat ya khulqiyah, sifat-sifat fisik beliau. Di sana ada sifat al-khuluqiyah. Sifat al-khuluqiyah yaitu sifat yang berkenaan dengan akhlak. Seperti apa? Nabi SAW misalnya apa? Ajwadun nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Nah, sebuah orang yang paling dermawan. Ajwadun nas. Ya, ini sifat akhlaknya Nabi. Jadi apapun yang disebutkan kepada Nabi SAW, ya, maka ini disebut sebagai hadis yang marfu. Kita gak berbicara, sekali lagi, gak berbicara tentang kesohihannya. Kita hanya berbicara ketika hadis itu disandarkan kepada Nabi, itu berarti marfu. Masalah sohih atau tidaknya, harus dikaji lagi. Lihat sanadnya. Terpenuhi gak sanad hadis yang sohih? Ya. Kalau sohih, kita katakan, hada haditsun sohih. Ya. Hada haditsun marfu sahih. Ini hadis yang marfu dan sahih. Ya. Kalau ternyata tidak sahih, ya ini hadis marfu tapi dhaif. Tapi dhaif. Ya. Jadi kita tidak berbicara kesahihan atau kelemahannya. Enggak. Kita hanya berbicara tentang ketika dia didisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan sebagai hadis yang marfu. Qala syarhu ta'rif. Sekarang definisi. Penjelasan terhadap definisi hadis marfu. Qala ay huwa manusiba aw ma usnida ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu adalah apa yang dinisbatkan atau apa yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sawa'un kana hadha al-mudhafu qawlan li nabi sallallahu alaihi wasallam aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Sama saja, apakah yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa ucapan, atau berupa perbuatan, atau berupa persetujuan, atau berupa sifat, ya sama saja. Wasawaun kanal mudifu huwas sahabi aw man dunahu. Dan sama saja, ya apakah yang menyandarkan itu seorang sahabi? Atau yang selainnya, orang yang di bawah sahabi. Ya, tentunya ketika seorang tabi'i misalnya mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya marfu'. Tapi kita katakan bahwa hadisnya munqati'. Kenapa? Karena sahabat tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kita katakan hadisnya mursal. Ya, karena tabi'i tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ditinjau dari disebutkannya hadis tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan apa? Sebagai hadis yang marfu, ya. Dimarfukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Karena nisbatnya kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian muttasilan kanal isnad aw munqati'an. Dan sama saja, apakah sanadnya itu bersambung atau terputus? Ya, sama saja, mau sanadnya itu tersambung atau terputus, tapi ketika dia disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan hadisnya marfu. Entah sahih atau enggak, ini masalah soal lain ya. Yang penting apa? Kalau dia disebutkan kepada Nabi, ya dia dikatakan sebagai hadis yang marfu. Qala fayadkhulu fil marfu'il mausuli wal mursal wal muttasil wal munqati'. Maka masuk ya ke dalam hadis marfu, ini adalah hadis yang mausul, yang sanadnya bersambung. Wal mursal, demikian juga hadis yang mursal. Ya, mursal artinya yang menyandarkan kepada Nabi adalah seorang tabi'i, bukan seorang sahabi. Ini hadis mursal. Wal muttasilu wal munqati'u. Dan sama saja, hadisnya itu bersambung atau terputus sanadnya. Hadza huwal masyhur fi haqiqatihi. Inilah yang masyhur ya pada hakikat hadis marfu'. Ya, jadi hadis marfu' ini tidak dilihat sanadnya. Yang penting ketika disandarkan kepada Nabi, dia disebut sebagai hadis marfu'. Hadza huwal masyhur fi haqiqatihi, hunaka wa hunaka aqwalun ukhra fi haqiqatihi wa ta'rifihi. Ya. Di sana ada pendapat-pendapat yang lain ya tentang hakikat dan definisi hadis marfu. Cuma ini yang masyhur di tengah para ulama. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW tanpa kita melihat sanadnya bagaimana, itu semua disebut hadis marfu. Disebut hadis marfu. Qala anwa'uhu, sekarang jenis-jenisnya. Qala yatabayyanu minat ta'rif. Anna anwa'al marfu arba'atun. Dari definisi kita dapati bahwa jenis hadis marfu itu ada empat. Wahia al marfu'ul qawli. Yang pertama marfu qawli, ucapan Nabi. Kemudian yang kedua al marfu al fi'li. Marfu al fi'li, yang berupa perbuatan Nabi. Kemudian yang ketiga al-marfu at-taqriri. Ya, persetujuan Nabi. Ya, qauli ini ucapan, fi'li perbuatan, taqriri persetujuan. Ya. Kemudian yang terakhir al-marfu al-wasfi. Wasfi ini sifat. Ya, empat ya. Qauli, fi'li, taqriri, wasfi. Ya. Qauli ini ucapan, fi'li ini perbuatan, taqriri persetujuan, al-wasfi ini adalah sifat. Inilah sifat. Baik. Sekarang beliau beri contoh-contohnya. Nah, amtsilah, contoh-contoh. Qala bisalul marfu al-qawli. An yakula sahabi au ghairuhu qala rasul sallallahu alaihi wasallam kaza. Ya. Contoh yang marfu qawli. Yaitu diantara para sahabat ada yang mengatakan. Ya, atau sahabat atau yang semisalnya. Atau yang selainnya. Entah itu sahabat, entah itu tabi'i. Ada yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Misalnya apa ya, ikhwan? Innamal a'malu binniyat. Ya, sami'tu Rasul, hadisnya Umar ya. Hadisnya Umar. Ya. Kata Umar, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hanya saja amalan tersebut tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niatnya. Baik. Nah, ini qauli. Nabi SAW bersabda. Ini sabda Nabi SAW berupa ucapan. Qala misalul marfu al-fi'li. An yakula sahabi au ghairuhu fa'ala Rasul SAW kada. Kada wa kada. Ya. Adapun hadis yang marfu fi'li perbuatan, ya, ada seorang sahabat atau yang selainnya mengatakan Rasul SAW melakukan hal demikian dan demikian. Misalnya ada yang mengatakan kan Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatih. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat di atas kendaraannya. Ini perbuatan kan? Perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ini disebut sebagai al-marfu' fi'li. Al-marfu' fi'li. Kemudian yang ketiga, misalul marfu' at-taqriri. An yakula sahabi au ghairuhu fu'ila bihadratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kada. Wala yarwi inkarahu lidhalikal fi'l. Itu seorang sahabi atau yang selainnya mengatakan. Ya. Hal yang demikian telah dilakukan dengan dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan perkara tersebut. Ya. Wala yarwi inkarahu lidzalikal fi'l, dan tidak diriwayatkan adanya pengingkaran terhadap perbuatan tersebut dari beliau. Ya. Misalnya ketika para sahabat itu makan apa namanya? La ilaha illallah, sudah di lisan ini. Ya. Apa itu? Kadrun itu apa namanya? Kadal gurun. La ilaha illallah. Dop. La ilaha illallah. Ya, ketika para sahabat makan dop di hadapan beliau alaihi salatu wasalam. Dop, kadrun itu ya, kadal gurun, sejenis kadal gurun ya. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengingkari. Ya, para sahabat makan, Nabi tidak mengingkari. Nah, ini namanya marfu takriri. Atau juga contohnya yang lain, ya, para sahabat mengatakan kunna na'tazil wal Qur'an yanzil. Kami dulu melakukan al-azl, dan ketika itu wahyu masih turun, Al-Qur'an masih turun. Nabi enggak mengingkari ada sahabat yang melakukan azl. Azl itu mengeluarkan sperma di luar farji, ya, mengeluarkan mani di luar farji. Ini azal namanya. Ya. Nah, ini dilakukan di masa Nabi SAW, enggak ada pengingkaran. Berarti apa? Diperbolehkan. Ini ada persetujuan dari Nabi SAW. Ya, suatu peristiwa terjadi di masa Nabi SAW, namun kemudian tidak ada pengingkaran dari beliau. Kemudian yang keempat, misalul marfu al-wasfi. An yakula sahabi au ghairuhu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Ya, sifat, ya, contohnya sifat bahwa seseorang sahabat mengatakan atau yang selainnya mengatakan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya yang paling baik. Ya. Akhlaknya yang paling baik, atau hadisnya Aisyah kana khuluqul Quran. Ya, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Ini adalah hadis wasfi, marfu wasfi. Baik, ini dua bagian yang pertama dari tinjauan hadis. Hadis ditinjau dari kepada siapa yang disebutkan. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan tentang hadis qudsi dan hadis marfu. Adapun hadis yang selanjutnya, yakni hadis yang mauquf. Baik, ini agak panjang pembahasannya. Kalau kita bahas sekarang mungkin capek juga ya. Capek juga, insyaallah pada pertemuan yang akan datang bismillah pekan depan ya kita akan melanjutkan bismillah taala ya, karena hari Jumat hari raya Id kita break. Insyaallah pada Rabu depan kita bertemu lagi, kita akan bahas dua hadis, yakni hadis na'am, hadis mauquf dan juga hadis maqtu bismillah taala. Taib nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.